pelajaran baru, nanti penonton yang baru belum bisa joget tanya karena ini baru, nanti ikutin Cesar ya, sama ikutin yang di sini. Oke, Cesar.